Bertubi-tubi rasanya. Cobaan datang silih berganti, namun ku masih ada, tersenyum kepadamu. Tak berkurang cintaku padamu. Menghitung hari demi hari, kapankah kau yakin kepadaku? Cintaku terlalu besar, tak mungkin meninggalkanmu.